bertahan, ku memelarang. Saya mengharapkan sayang terus berjuang. Sudah di awal kan saya sudah sampaikan. Sekarang menyesal, su terlanjur sayang. Sekarang bagi masamu putus, berjuang capek, sa begini terus. Sekarang su hilang, sa butar anak mentu. Begitupun pula restu dari ortu. Berpikir untuk memiliki kau, tapi saat ini saya sadar dan siap go. Hanya embun pagi yang temani saya putangis. Saya bisa apa nih rencana teteh manis. Mungkin memang kau bukan sama masa depan, tapi saya belum rela untuk melepaskan. Tapi pelan-pelan saya coba untuk ikhlaskan. Tutup pintu hati dan sekarang melupakan. Siu sayang, cinta kita harus berakhir. Walau sakit saya tahan meski saya harus menyingkir. Semua yang saya rasa itu hanya angan-angan. Janji yang kau beri itu hanya tinggal kenangan. I see you, terada yang saya mau ungkapkan. Dengan rasa pedih saya hanya tutup dan simpan. Siu sayang, saya hanya butuh kejujuran. Apa mungkin su ada yang datang menggantikan. Percuma bertahan, ku memelarang. Saya mengharapkan sayang terus berjuang. Sudah di awal kan saya sudah sampaikan. Sekarang menyesal, su terlanjur sayang. Sekarang bagi masamu putus, berjuang capek, saya begini terus. Sekarang su hilang, sabutar anak mentu. Begitupun pula restu dari ortu. Kau yang saya harapkan sekarang cuma-cuma. Sekarang sutra sama hanya tahan air mata. Mau kesalah siapa sayang itu kau pun mama. Perjuangkan cinta dan sekarang sayang pindah. Janji baku sayang jari clicking berdekatan. Sekarang su sedikit hanya tinggal kata mantan. Terapa apa sudah mungkin ini cobaan. Sekarang saya stop dan hanya lipat tangan. Okay, stop, stop dengan semua. Aitra mau lanjut kalau hasil hanya luka. Percuma saya bilang harapan su hilang. Cinta terasa banding kalau ortu don su larang. Apa boleh buat ortu don pun niat. Untuk toran dua lepas toran pun ikat. Okay, terapa apa keputusan sudah buat. Asal kau bahagia tentu pasti sakan neka. Percuma bertahan, ku memelarang. Saya mengharapkan sayang terus berjuang. Sudah di awal kan saya sudah sampaikan. Sekarang menyesal, su terlanjur sayang. Sekarang bagi masamu putus, berjuang capek, sa begini terus.